warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Nabiyina Muhammad, ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi al-tahirin, wa ashabihi al-akramin, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pembacaan sebuah kitab yang berjudul Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan karya-karya daripada Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentunya melegenda, ya, dan dianjurkan oleh para ulama untuk senantiasa beristifadah, mengambil faedah dari kitab-kitab Ibnu Qayyim sebagaimana wasiat daripada Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau ketika ditanya, ya, ketika diminta nasihat, selalu tidak luput menyebutkan nama-nama para ulama yang kita harus merujuk kepada kitab-kitab mereka, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, tentunya dalam Sahihain, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan anjuran daripada Syekh Rabi bin Hadi hafizallahu taala ini bukanlah perkara yang, ya, sekedar ucap, ya. Artinya bukan menganggap remeh para ulama yang lain, tidak. Tapi yang dimaksud oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizallahu taala adalah bacaan baca ataupun kitab-kitab, karya-karya yang ditulis oleh para ulama yang disebutkan tersebut tentunya sudah dipelajari oleh Syekh Rabi bin Hadi, dan Syekh Rabi ihtimam dalam mempelajari kitab-kitab mereka, sehingga banyak faedah yang beliau keluarkan, ya, dalam bab rudud, bantahan kepada ahli batil, ya. Dan tentunya di antara salah satu kitab-kitab yang ataupun para ulama yang juga adalah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Dan tidak hanya Syekh Rabi, tentunya para ulama yang lainnya, ya, mengambil banyak, ya, faedah daripada Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala yang sudah masyhur karyanya yang dinukil oleh kawan maupun lawan. Ya. Kawan maupun lawan pasti menukil ucapan Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahkan ahli bidah. Ya. Bahkan ahli bidah mereka mengambil karya Ibnu Nawawi, masyaallah. Ya, mereka mengambil, ya, kitab-kitab yang terdapat di dalamnya nasihat-nasihat motivasi-motivasi untuk beramal. Nah, karena memang ibarat-ibarat yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala begitu luar biasa, yang membuka mata kita, wawasan kita, ya, untuk mengamalkan, ya, ataupun menjalani kehidupan ini dengan amal saleh. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita, ya, sudah mendengarkan nasihat beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait tentang, ya, sumpah iblis la'natullah alaih, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak manusia. Ya, untuk menyesatkan anak manusia. Tapi ada di antara anak manusia yang tidak mampu dikuasai oleh iblis laknatullah alaih. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita baca ayatnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, melainkan orang-orang atau hamba-hambamu dari kalangan orang-orang yang mukhlis, baik orang-orang yang mukmin, orang-orang yang senantiasa, kalau kita bahasakan dengan rentetan nasihat Ibnu Qayyim, orang-orang yang berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kala suka maupun duka. Nah, Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah, pertanyaannya, kalau seandainya orang-orang mukhlasin ini tidak mampu dikuasai oleh iblis, berarti mereka maksum. Ya. Iblis tidak mampu menguasai mereka. Apakah demikian? Maka tentu saja jawabannya tidak. Ya. Maka mari kita simak ya, lanjutannya dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tuma lebih detail menjelaskan tentang perkara tersebut. Nah. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan iblis ataupun tidak mampu dan iblis tidak mampu menjadikan yakni tentunya berkat kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menjadikan iblis itu mampu menguasai orang-orang beriman. Ya. Ya. Allah tidak menjadikan bagi iblis penguasaan terhadap orang-orang beriman. Ini maksudnya. Ya. فَإِنَّهُ فِي حِرْدِهِ وَكَلَاءَتِهِ وَحِرْدِهِ وَتَحْتَ كَنَتِهِ ya. Kenapa tidak mampu iblis menguasai orang-orang yang beriman? Karena sesungguhnya mereka itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Na'am, dan bahkan dalam tahta kanafi di bawah pertahanan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kita kembali lagi kepada ya. Janji Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sebutkan beberapa pertemuan yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alaysa Allahu bikafin 'abdah?" Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala cukup untuk melindungi ya hamba-hambanya? Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi hamba-hambanya yang berubudiyah di kala suka maupun duka. Ya, termasuk orang-orang yang mukhlasin. Termasuk dikatakan juga orang-orang mukminin. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, wa in ittala 'aduhu ahaduhum ya. Dan kalau sekiranya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, iblis itu melakukan tipu daya kepada seorang salah satu di antara mereka orang-orang yang beriman. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim mulai masuk kepada perincian bahwasanya orang yang mukhlasin, orang yang beriman juga tidak maksum. Ya. Ada celah bagi iblis untuk mampu masuk kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, tapi tidak mampu menguasai. Ya. Insyaallah dipahami makna menguasai adalah ketika seorang terjatuh kepada dosa, dia berlezat-lezat kepada dosa, terus dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh syaitan, sehingga orang ini tidak mampu bergerak untuk melakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kungkungan kuasaan iblis, dalam kuasaan syaitan, sehingga dia tidak bisa bergerak untuk terlepas dari amalan soleh, karena terus diajak untuk mengikuti syahwatnya, mengikuti perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini celahnya, celah iblis bagaimana masuk kepada orang-orang beriman. Ya. Jadi tadi Imam Al-Qayyim mengatakan kalau sekiranya iblis itu melakukan tipu daya kepada orang-orang beriman, salah satu daripada orang-orang beriman itu seperti kama yuqtalu yus ar-rajula al-ghafil. Ya. Itu seperti ya, kalau iblis ingin melakukan tipu daya terhadap orang yang beriman, orang mukhlasin, itu seperti seorang pencuri yang mengambil barang seseorang dalam keadaan orang tersebut sedang lalai. Nah, seperti itu metode iblis dalam ya, melakukan tipu daya kepada orang beriman. Ya, seperti seorang pencuri yang sedang mengambil barang dalam keadaan orang tersebut sedang lalai, sedang tidak memperhatikan barangnya, tiba-tiba diambil, hilang barangnya. Ya. Iblis tidak mampu ya, menguasai Orang-orang yang beriman langsung di hadapannya. Ya misalnya sudah ngobrol, diajak ngobrol, dibicara segala macam, sehingga dia tertipu daya. Kamu harus ikut ini, enak ini. Kamu mau untung besar, maka ayo kerja sama-sama Allah. Ya, tidak seperti itu orang beriman diajak ya, berdialog oleh iblis. Lah, tidak akan mampu. Ya. Kamu mau buka usaha yang besar, silakan pinjam ke bank. Nanti gampang, bayarnya gampang, mudah. Ya. Nah, iblis untuk orang yang beriman tidak akan bisa dijerat dengan hal yang seperti ini. Tapi orang-orang yang beriman, celahnya adalah ketika mereka sedang lari. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, fahada labudda minhu. Maka yang seperti ini, ya ini mesti terjadi. Ya, mesti terjadi. Karena keumuman dalil, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Ya, setiap bani Adam, anak manusia itu pasti melakukan kesalahan. Ini sudah kaidah umum. Apakah dia orang yang beriman atau dia orang yang tidak beriman, ya, pasti melakukan kesalahan. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, li'anna al-'abda qad huriya, karena sesungguhnya seorang hamba itu ya sungguh telah ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diuji. Ya, karena ini salah satu bentuk ujian. Ya, seperti inilah roda kehidupan. Ya, di awal pertemuan kita telah mengatakan bahwa ungkapan Ibnu Qayyim bahwasanya roda kehidupan ini di bawah tiga susunan. Ya. Cobaan, ujian, musibah, nikmat dan dosa. Ya, ini akan terus berputar. Ya. Nah. Ya. Dan orang-orang yang beriman juga akan mengalami hal yang sama. Dia mengalami ketika dia diuji. Dia mengalami ketika dia diberi nikmat dan dia juga mengalami ketika dia terjatuh kepada dosa. Nah, ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang hamba itu pasti akan diuji pada tiga hal. Ya, pada tiga hal. Ini jalan syaitan, jalan iblis dan bala tentaranya untuk masuk kepada orang-orang yang beriman dalam tiga hal. Keadaan yang pertama, bil ghaflah, dalam keadaan dia lalai. Seorang beriman itu mampu ditipu daya oleh syaitan, oleh iblis ketika dia sedang lalai. Ya, ketika dia sedang lalai. Di sinilah orang-orang beriman terjatuh kepada dosa. Ya. Kemudian yang kedua, wasyahwah. Ya. Dalam ya, syahwatnya, ditipu daya dengan syahwatnya. Ya. Nah, orang-orang yang beriman juga akan terjatuh ketika syaitan ataupun iblis dan bala tentaranya masuk pada perkara syahwat, perkara yang disenangi. Ya. Berawal dari perkara yang mubah, ya, naik kepada perkara yang melalaikan, terus dinaikkan lagi oleh syaitan kepada perkara yang dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian naik lagi oleh syaitan pada dosa-dosa besar sampai ujungnya kepada kufur. Nah, kemudian yang ketiga, celah yang ketiga ada al-ghadab, ya, rasa marah, emosi. Ya. Dari sini syaitan bisa menjatuhkan ya, seorang yang mukmin. Ya. Dipacu, diprovokasi emosinya, rasa marahnya, ya. Sehingga terkadang tidak sedikit orang-orang yang beriman juga mereka marah. Ya. Mereka lampiaskan kemarahannya. Ya, maka disitulah syaitan masuk untuk menjatuhkan dia dan kekokohannya di dalam ya, beramal. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa dukulihi 'ala al-'abdi min hadhihi al-abwab al-thalath. Ya. Dan iblis dan bala tentara itu tentunya masuk kepada seorang hamba dari tiga pintu ini. Pintu lalai, ghaflah, wasyahwah, walghadab. Lalai, hawa nafsu, syahwat, dan kemarahan, ghadab. Kemudian Ibnu Qayyim menegaskan lagi, walau ihtaraza al-'abdu mahtaraza, walaupun seorang hamba itu menjaga dirinya dari penjagaan yang dia mampu menguasainya, fala budda lahu min ghafla wala budda lahu min syahwa wala budda lahu min ghadab. Maka kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, walaupun seorang hamba yang menjaga dirinya dengan kepenjagaan sepenuhnya, pasti dia akan terjatuh pada, akan datang momen-momen ketika dia lalai. Pasti akan ada itu, waktu ketika dia lalai, dan pasti akan muncul syahwatnya yang mampu ditembus, ditipu daya oleh syaitan, ya. Dan juga pasti akan mampu syaitan itu masuk dengan dari sisi emosi, dari kemarahannya. Itu pasti. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Sehingga ikhwan fillah rahimahullah ta'ala, ya, inilah celah yang kita, walaupun kita memang pasti akan terjatuh kepada perkara ini, maka ketika Imam Ibnu Qayyim memberikan gambarannya, tentunya kita diingatkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk selalu senantiasa waspada, sekuat tenaga kita agar tidak bisa lalai dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekuat tenaga agar kita tidak melampiaskan syahwat kita, walaupun dalam perkara mubah yang kita meninggalkan perkara-perkara yang afdal, yang utama, yang lebih utama kita tinggalkan. Ataupun rasa marah yang kita luapkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengingatkan kita kepada tiga hal ini. Dan kemudian Imam Ibnu Qayyim ingin memberikan contoh yang besar, bukti bahwasanya sekuat apapun seorang hamba menjaga dirinya, pasti bisa, pasti pernah, pasti mengalami tipu daya syaitan dari tiga keadaan ini. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, وَقَدْ كَانَ آدَمُ أَبُ الْبَشَرِ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ أَحْلَمِ الْخَلْقِ وَأَرْجَحِهِمْ أَقْلًا وَأَثْبَتِهِمْ. Sungguh ini sudah pernah terjadi kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Abu Bashar, bapaknya manusia. Ya. Bahwasanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah min ahlamil khalq, termasuk sosok manusia yang paling tinggi kesabarannya, penjagaan dirinya. Makhluk yang sempurna, yang langsung diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa arjahihim, dan yang paling bagus akarnya. Wa athbatihim, dan yang paling kokoh keimanannya, tentunya pendiriannya, prinsipnya, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Wa ma'ana, dan bersamaan dengan ini, falam yazal bihi adu Allah hatta awqa'ahu fima awqa'ahu bi. Bersamaan dengan ini, ya, di dengan kesempurnaan penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, falam yazal bihi adu Allah, ya, Nabi Adam pun masih terus berhadapan dengan musuh Allah, yaitu iblis la'natullah alaih. Ya. Hatta awqa'ahu fima awqa'ahu bi, sampai iblis mampu menjatuhkan, ya, Adam alaihissalatu wassalam dari apa-apa yang Nabi Adam alaihissalatu wassalam terjatuh pada. Mungkin kisah yang ma'rufah, yang masyhurah, yang sering kita dengar, bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam pernah tergoda dan melalui pintu syahwatnya, yaitu ketika memakan sebuah buah yang ada pada sebuah pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memakannya. Tapi iblis terus, karena dia terus bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyesatkan anak manusia, ya, terus diupayakan bagaimana anak Adam itu terjatuh kepada, ataupun Nabi Adam alaihissalatu wassalam terjatuh, dan terjatuhlah Nabi Adam alaihissalatu wassalam kepada sebuah kesalahan. Nah, Fama dhannu bi firashatil hilm wa man aqluhu fi jambi aqli abihi kataflati fi bahri. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maka bagaimana dengan mereka ataupun orang-orang yang tingkat hilmnya, tingkat kesabaran dan penjagaan dirinya sangat tipis, sangat tipis. Ya, waman aqluhu fi jambi aqli, dan tingkat daya pikirnya, penguasaan dirinya, kecerdasannya, kebagusan pola pikirnya itu jauh ya di samping daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian diibaratkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, kataflati fi bahrin. Jadi anak manusia ini dibandingkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tingkat kecerdasannya, penguasaan dirinya, ya pengontrol dirinya itu seperti kataflati, seperti seorang yang meludah, keluar busa-busa ludahnya fi bahrin. Apa, keluar busa-busa ludahnya di lautan. Ya, seperti itulah tingkat. Lautan itu adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Kecerdasannya, tingkat penguasaan dirinya, ya, penguasaan terhadap kontrol dirinya, akalnya yang bagus, itulah lautan itu diibaratkan seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan kita-kita ini bashar, ya, seperti buih-buih ludah kita sendiri yang sedang jatuh dibandingkan dengan lautan tersebut. Seperti itulah keadaan kita. Sehingga Imam Al-Qayyim nasihat kita, jangan sampai kita sombong menganggap kita orang yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling kuat menjaga dirinya, paling mantap untuk kokoh. Syaitan tidak akan bisa masuk lewat pintu mana? Saya pertahankan. Saya tidak akan pernah tergoda oleh godaan syaitan sehingga dia tidak mau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita ini bagaikan ludah, bukan ludah yang mengumpul banyak tapi buihnya dibandingkan lautan, ya, yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan lautan itu pun mampu ditipu daya oleh syaitan. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya buih-buih dari ludah kita sendiri? Demikianlah ibarat yang luar biasa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, walakin aduwallahi la yukhlisu ilal mu'min illa ghilata ala ghirratin wa ghaflatin. Akan tetapi iblis laknatullah alaih tidak akan mampu untuk bebas, ya, untuk menguasai, ya, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukhlis tadi, ya, illa kecuali ghillata ala ghirratin wa ghaflatin, kecuali, ya, dalam, ya, bentuk penipuan, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu dari keadaan yang lalai, keadaan syahwat, keadaan yang marqadah. Ya, selain daripada itu sulit untuk iblis menguasai orang-orang mukmin. Ya, mungkin sudah kita sebutkan contohnya tadi. Ketika kita mendapatkan musibah, rugi untung besar atau rugi, kita ingin bagaimana cara kita bangkit kembali, sehingga datang syaitan membisikkan kepada kita, ayo sekarang saatnya kau bangkit, mudah banyak jalan agar kau bisa bangkit. Lihat, ya, bagaimana promosi-promosi dari pihak-pihak bank yang telah membuka kesempatan-kesempatan untuk meminjamkan, ya, tabungannya, meminjamkan, ya, apa yang kau bisa perlukan dari bank. Nanti kalau kamu sudah berhasil, baru kau bertobat kepada Allah, baru kau bayar itu semua. Nah, orang yang bisa dikuasai oleh syaitan maka akan mudah mengikuti arus ini. Tapi seorang yang mukmin, ya, tidak, syaitan akan mampu menguasai dari sisi ini. Ya, dia akan tetap menjaga dirinya, dia tahu perkara yang haram, maka dia tidak akan masuk padanya. Baik. Kemudian kepada Ibnu rahimahullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ini luar biasa lagi kepada Ibnu rahimahullah. Ya. Sekarang pengakuan iblis diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Terhadap upaya dia ketika dia telah mencoba menggoda orang-orang yang mukmin. Walaupun orang-orang mukmin itu terjatuh ketika dia masuk dalam keadaan dia lalai, ketika iblis itu masuk dalam keadaan dia syahwatnya menggebu-gebu, ketika dia masuk dalam rasa marahnya, ya, dia berhasil. Tapi lihatlah penyesalan iblis yang diungkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fayuqi'u wa yadhunnu annahu la yastaqbilu rabbah 'azza wa jalla ba'daha. Dan iblis menyangka, ya, setelah menjatuhkan seorang yang mukmin, kaum mukminin, ya, yang mana dia telah menggoda kaum mukminin itu, ya, dia menyangka bahwasanya seorang mukmin ini tidak akan kembali kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah dia terjatuh kepada dosa. Ya, bisa difahami, ya? Ketika seorang mukmin berhasil digoda oleh iblis, dia merasa, iblis itu merasa, oh, seorang mukmin sudah terjatuh kepada dosa. Dia merasa mukmin tadi dia tidak akan kembali lagi kepada Allah. Maksudnya seorang mukmin tidak akan lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangkaan iblis. Ya. Nah, ini perbedaannya dengan orang-orang yang mampu dikuasai dan orang yang tidak mampu dikuasai. Orang yang mampu dikuasai oleh iblis, dia tidak akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya, bertaubat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang beriman, ketika dia terjatuh kepada dosa, dia segera kembali kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk dia akui kesalahannya. Dia bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis salah sangka terhadap orang-orang mukmin. Wa anna tilka al-wad'ata qad ista hadhu wa ahlakathu. Ya. Imam Al-Qayyim rahimahullah taala bahwasanya yang demikian itu, terjatuhnya seorang mukmin akan menghancurkan dan membinasakannya. Ini prasangka iblis, dugaan iblis, sangkaan iblis. Iblis menyangka kalau seorang mukmin itu sudah terjatuh pada dosa, pasti dia akan hancur dan binasa. Dia tidak akan mampu lagi kembali kepada Allah. Maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, wa fadlullahi taala wa rahmatuhu wa 'afuhu wa maghfiratuhu wara'a dzalika kullih. Masya Allah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, bagi orang mukmin tadi, keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemaafan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, itu menyusul di belakang ini semua. Ya. Itu menyusul di belakang segala dosa-dosa yang pernah dilakukan ini. Artinya apa? Allah buka ini semua kepada orang mukmin. Allah sambut orang mukmin dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pemaafan Allah Subhanahu wa taala, dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan sebagai seorang mukmin, dia adalah orang yang ketika terjatuh kepada dosa, dia kembali kepada Rabb-nya, menghadap Rabb-nya untuk mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah, pemaafan Allah, maghfirah Allah akan diberikan kepada mereka. Masyaallah. Inilah mereka orang-orang mukmin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, orang-orang yang meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَتَحَ لَهُ مِنْ أَبْوَابِ التَّوْبَةِ وَالنَّجْمِ وَالِانْتِصَارِ وَالذُّلِّ وَالِافْتِقَارِ وَالِاسْتِعَانَةِ والصدق اللجاء إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه. ما شاء الله. الإمام القيم رحمه الله تعالى ماذا jika Allah سبحانه وتعالى menginginkan bagi seorang hambanya kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan buka baginya dari pintu-pintu, yaitu pintu taubat dan pintu penyesalan dan pintu al-inkisar, tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inkisar itu artinya lebur, hancur, artinya dia betul-betul tunduk untuk menyadari kesalahannya, untuk memohon pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wadul dan rasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa istiqam dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'anah dan merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wasidqil laja'i ilaih, dan dia akan jujur untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dawami tadarru' dan selalu dalam ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa du'a, dan dia senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrub ilaihi, dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukmin. Ini seorang mukmin yang iblis menyangka bahwasanya orang mukmin itu mampu dia kuasai, tapi tidak rupanya. Ketika dia terjatuh kepada dosa, dia segera kembali untuk menghadap Rabb-nya, memohon ampun kepada Rabb-nya, tunduk kepada Rabb-nya, menyesali perbuatannya, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mukmin. Ikhwan fil din rahimahumullah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, bima amkana min al-hasanat ma takunu bihi tilka as-sayyi'ah sabab rahmatih. Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dan dari berbagai yang macam-macam bentuk kebaikan-kebaikan yang mana kejelekan tersebut menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang melakukan dosa itu tidak disangka oleh iblis bisa mendapatkan rahmat. Dosa apapun yang dilakukan oleh hamba ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan berganti dengan kebaikan demi kebaikan bagi diri. Hatta yaqula adu Allah. Ya, masya Allah. Imam Al-Qayyim mengungkapkan bagaimana bentuk penyesalan iblis yang begitu sia-sia menggoda seorang mukmin. Apa kata iblis? Sampai iblis mengatakan, ya laitani taraktu wa lam uqih. Ya laitani taraktu wa lam uqih. Duhai kiranya, ya, aku biarkan saja dia. Itu orang mukmin, ya, agar tidak terjatuh ke dalam dosa. Penyesalan iblis. Dia sudah berjuang berusaha menggoda orang mukmin kita akan jatuh pada dosa. Rupanya berkat dosa tersebut Allah lebih mengangkat derajat seorang mukmin ini. Lihatlah bagaimana penyesalan iblis. Kalau seandainya dia tidak menggoda tadi, sudah biasa-biasa saja orang itu, tidak akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat. Maka contoh yang begitu gamblang di hadapan kita bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan besar sebelum masuk dalam Islam. Umar bin Khattab bahkan di detik-detik menjelang keislamannya dia sudah berniat untuk mengasah pedang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu dihancurkan oleh Allah dengan taubat, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya, dengan ikrarnya di hadapan Rasul. Pengikraran bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah ampuni Umar bin Khattab, bahkan Allah katakan melalui lisan nabinya, Umar fil jannah. Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada Umar berupa kebaikan yang paling tinggi, yaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian para sahabat yang lainnya, yang mereka dulu mampu ataupun melakukan dosa kesalahan yang besar seperti Amr bin Al-As, bahkan ketika detik-detik dalam sakaratul mautnya Amr bin Al-As terus menangis karena sakaratul mautnya. Kenapa? Karena dia mengingat kesalahan yang dulu pernah dia lakukan sebelum berislam. Dia hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah mempersiapkan sebilah pisau, ingin menusuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terus kesalahan ini terus terhantui sampai di detik-detik menjelang kematiannya. Dengan itu dia terus bertobat kepada Allah, tobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Maka Abdullah anaknya bertanya, "Wahai ayahku, kenapa aku terus menangis?" Maka dia mengatakan, "Kalau seandainya dulu aku tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya aku mati dalam keadaan aku membunuh Rasulullah SAW, meninggal Rasulullah SAW, maka pasti tempatku di kerak neraka yang paling dalam, karena berupaya membunuh Rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala." Masya Allah. Justru kesalahan itu yang pernah ingin dia lakukan menghantui dirinya untuk dia terus menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Wahsy ketika dia berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, dan ketika dia masuk Islam, dia bertekad kuat ingin membalas kesalahannya, dosanya itu terus menghantui dirinya. Sehingga dia terus bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dia membayar itu semua. Dan dia berhasil membunuh orang yang paling kadzab, itu Usaydah al-Kadzab. Ya. Kata Wahsy, "Dulu aku pernah membunuh orang yang terbaik di sisi Rasulullah SAW. Dan sekarang aku berhasil menebusnya dengan aku membunuh orang yang paling terjelek di muka bumi ini, yaitu Usaydah al-Kadzab, dengan tombak yang sama." Masya Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lampau itu bukan suatu yang harus kita terus mengembangkan terjatuh kepadanya lagi, kepada hal yang sama. Justru ketika dosa itu kita terjatuh kepadanya, maka ingatlah itu agar memotivasi diri kita untuk membayar kesalahan itu semua. Kalaulah dulu kita, Allah berikan kita dalam keadaan fuqara wa masakin, orang yang tidak memiliki harta. Ketika Allah berikan harta kepada kita, maka dulu kita memang tidak mampu untuk mengeluarkan harta untuk berinfak. Tapi ketika Allah berikan, titipkan harta itu kepada kita, semangatlah untuk berinfak. Tebus kesalahan dulu yang berat untuk berinfak. Walaupun itu bukan suatu dosa, tapi tebuslah dengan semangat dalam beramal saleh. Kalau dulu kita seorang yang semangat untuk menjatuhkan sunnah, melecehkan sunnah, menghina sunnah, maka ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang yang paling terdepan dalam membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi yang mereka berada di baris terdepan untuk membayar semua kesalahan-kesalahan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis menangis sejadi-jadinya karena anak manusia yang mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah penyesalan terdalam iblis, la'natullah alaih. Ikhwan fillah rahimakumullah, jangan putus asa dengan taubat. Ketika kita terjatuh kepada kesalahan, hendak segera bertobat. Kalau pun terjatuh lagi kepada kesalahan, segera lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mantapkan taubat itu. Kalau pun terjatuh lagi, bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah ditanyakan kepada al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. "Wahai Syekh, saya seorang pemuda yang terjatuh terus kepada dosa dan dosa dan dosa. Saya sudah bertobat. Bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" "Bertobatlah kepada Allah." "Saya sudah bertobat. apa-apa saya lagi. Bertobatlah kepada Allah. Saya sudah bertobat, berjatuh lagi dalam dosa. Sampai kapan saya melakukan itu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sampai syaitan menangis karena engkau mati dalam keadaan tobat. Karena kita dalam kehidupan ini musuh kita satu, yaitu iblis laknatullah alaihi, dan tentunya dengan bala tentaranya. Inilah jihad kita, inilah perjuangan kita. Jangan sampai di akhir hidup kita, di mana kita sudah semangat menghidupkan sunnah, dulu kita seorang yang mungkin diberikan keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertobat dari kesalahan yang dulu, kemudian Allah uji kita dengan kefakiran di atas sunnah, maka jangan sampai terus kita terus menurun keimanan kita, menurun tanpa mau bersabar di atas itu semua. Maka na'udzubillah, ya, perjuangan yang sudah kita perjuangkan meninggalkan itu semua bisa jadi sia-sia para kafirun, karena ketika kita wafat dalam keadaan kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang terus kita lakukan, dan iblis pun tertawa terbahak-bahak, ya, bergembira-gembira karena berhasil menjatuhkan hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah jihad kita, inilah pertempuran kita bersama iblis laknatullah alaihi dan para tentaranya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin sebagaimana digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Walaupun kita memang akan terjatuh kepada dosa, kepada kesalahan di tiga pintu ini. Pintu ghaflah, pintu kelalaian, pintu syahwat, pintu hawa nafsu, dan pintu ghadab, pintu kemarahan. Maka segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar iblis mengucapkan penyesalan sedalam-dalamnya karena telah membuat anak manusia yang terjatuh kepada dosa justru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nattabi hadzal mandar subhanahu wa ta'ala syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.